Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu ma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya ya, kita akan teruskan pembahasan kita ya petang hari ini berkenaan dengan masalah ketauhidan, yang mana pertemuan-pertemuan lalu kita bahas tentang amalan-amalan hati, di antaranya adalah al-mahabbah ya, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah al-khauf ya, bagaimana rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang akan kita bahas pada kesempatan petang hari ini adalah kita masuk di bab ke-33 tentang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga masih melengkapi pembahasan kemarin ya tentang masalah amalan hati ini. Ya. Banyak ulama ya membahas tentang masalah tawakal ini, karena ini termasuk amalan yang paling besar di dalam Islam, termasuk amalan yang sangat besar. Bahkan banyak di antara ulama mengatakan tawakal itu adalah setengah dari Islam. Ya, tawakal adalah setengah dari Islam. Di antaranya misalkan Syekh Utsaimin beliau mengatakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca di dalam kita salat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Nah, meminta pertolongan ini adalah tawakal. Ya. Jadi orang itu mau meminta kepada Allah, meminta pertolongan, menyandarkan urusannya kepada Allah, itulah tawakal. Kalau orang itu tidak tawakal, dia tidak bisa. Ya. Begitu juga orang itu tidak akan bisa beribadah seandainya dia tidak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga di dalam ayat lain, misalkan di dalam surat Hud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'buduhu wa tawakkal alaih." Ya, beribadahlah kepada Allah dan tawakal kepada-Nya. Ya, jadi banyak sekali ayat-ayat yang beriringan ya, beriringan seperti adalah ibadah kemudian tawakal, ibadah terus itu tawakal. Dari sinilah kemudian para ulama mengatakan tawakal itu adalah setengah dari agama. Ya, intinya seluruh harapan, penyandaran, urusan kita kepada Allah itulah yang dikatakan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari ini kita bisa melihat tentang keagungan tawakal ini ataupun pentingnya tawakal di dalam kehidupan seorang muslim. Ya. Tawakal kalau diterjemahkan secara bahasa artinya orang itu adalah al-i'timad ya alaih, ataupun seseorang itu menyandarkan ya ataupun mewakilkan. Ya, kalau kita sering kata wakil ini sendiri juga berasal dari kata tawakal itu. Jadi kita mewakilkan urusan kita kepada seseorang misalkan. Ya. Tawakal seseorang itu maksudnya adalah tawakal kepada Allah itu dipengaruhi dua keadaan, dua hal sangat penting. Ya, ini yang menentukan bagaimana tawakalnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah yakin. Yang pertama adalah keyakinan seseorang itu. Ya. Ini menjadi hal sangat penting dan tentu keyakinan ini tinggi rendahnya, besar kecilnya keyakinan ini adalah sebanding dengan pengetahuan seseorang itu akan Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana seseorang itu mengenal Allah, maka sejauh itu pula ya keimanan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sering para ulama mengatakan kita tidak begitu takut ya, kita tidak takut akan rezeki kita kepada kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita takutkan adalah lemahnya iman kita akan rezeki tersebut. Ya. Begitu juga kita tidak takut ya rezeki kita kapan akan diberikan ya. Ya apapun yang Allah berikan kepada kita, ya kita tidak takut itu. Yang kita takutkan seandainya keyakinan yang ada di dalam diri kita yang tidak yakin, itu yang jadi masalah. Begitu juga kita juga yakin ya rezeki itu akan didatangkan oleh Allah kepada kita. Cuman kita juga yang kita takutkan adalah ya kita bisa bersyukur atau tidak terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita. Begitu juga Allah tunjukkan kepada kita bagaimana kita menjemput rezeki, ya. Tetapi juga yang kita takutkan bagaimana seandainya kita mengambil rezeki tersebut tidak dengan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ini berhubungan dengan masalah keimanan, keyakinan seseorang itu. Maka penggunaannya istilah adalah rezeki, kita menjemput rezeki karena rezeki itu ada dan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang kita lakukan adalah bagaimana menjemput rezeki tersebut. Ya, karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau keyakinan seseorang itu bagus, keyakinan seseorang itu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tingkat ketawakalan seseorang itu juga tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ayat-ayat yang akan kita bahas nanti misalkan adalah barang siapa yang tawakal kepada Allah maka fahuwa hasbuh. Maka Allah itu akan mencukupkan. Cukuplah Allah bagi orang-orang yang beriman. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan cukuplah Allah akan memberikan banyak. Ya, misalkan barang siapa orang yang tawakal kepada Allah maka Allah akan memberikan rezeki yang banyak, rezeki yang melimpah. Tidak seperti itu. Tapi Allah katakan barang siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan. Ya. Jadi yang disebutkan oleh Allah cukup. Ya. Sehingga rezeki yang cukup itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Daripada rezeki yang banyak. Ya, banyak bisa saja tidak cukup. Logikanya seperti itu. Misalnya kita antum punya sandal banyak, tapi sandalnya ternyata enggak cukup dipakai. Ya walaupun banyak tidak kepakai juga kan gitu. Begitu juga Allah berikan rezeki banyak kepada kita. Kalau kita tidak merasa cukup dengan rezeki tersebut, ya walaupun banyak itu kita tidak akan memakai rezeki tersebut. Kita lupa, ya kita tidak mensyukuri nikmat tersebut. Nah, maka kalau seseorang itu menyerahkan urusannya dengan penuh keyakinan kepada Allah, maka Allah cukupkan, Allah selesaikan urusannya. Nah, jadi sering disebutkan, kalau kita ngurus Allah, Allah yang akan mengurus kita, kan begitu ya. Jadi intansurullah yansurkum. Kalau kita menolong Allah, Allah akan tolong kita. Ya kalau kita yakin tawakal kepada Allah, ya Allah akan cukupkan semuanya kepada kita. Kita juga perlu sebenarnya untuk menumbuhkan keimanan ini, kita banyak melihat kepada keseharian kita. Ya, kita masih bayi aja, kita ataupun kita di dalam rahim ibu kita, ya. Bagaimana janin itu tidak punya apa-apa, Allah tumbuhkan hati, jantung ini yang kemudian pertama tumbuh. Ya, setelah itu, ya, namanya makhluk kan tidak tahu apa-apa, tapi Allah cukupkan itu dari pembentukannya, dari bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ya sampai ciptakan itu menjadi sebuah ataupun seorang bayi lahir sebagai seorang manusia yang lengkap, dan Allah mampu untuk melakukan itu semua. Begitu juga misalkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah kalian tidak melihat kepada diri kita? Diri kita itu rumit, manusia itu rumit, ya. Mungkin teman-teman yang belajar di kedokteran bagaimana rumitnya organ tubuh manusia seperti itu, ya. Bagaimana cara kerjanya organ tersebut? Tapi Allah Subhanahu wa taala itu mampu, ya. Kewajiban kita cuma makan, minum, jangan berlebihan. Ya, makan, minum, jangan berlebihan. Itu maka organ itu akan berjalan secara normal seperti itu. Padahal rumitnya luar biasa. Tapi apa? Allah mampu itu. Kita misalkan kita makan. Kan luar biasa ya, kita makan. Coba kalau urusan makan ini kita suruh ngurus sendiri. Ya, kita harus nanam sendiri, ya, kita harus ngurus ya, sampai bagaimana proses menjadi makanan yang ada di piring itu prosesnya sangat panjang gitu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala cukupkan itu karena itu rezeki kita, Allah mudahkan. Yang dari petani yang menanam ya kemudian mengurus semuanya itu, kemudian kering, kemudian diurus ya, kemudian jadi beras, beras dijual ke toko ya. Dari toko ini kemudian ya dibeli oleh penjual nasi, kemudian dimasakkan, antum tinggal bayar saja itu. Betul tidak? Itu siapa yang mendekatkan rezeki itu kepada kita? Itu Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita ngurus sendiri itu. Kita enggak jadi makan ya. Kita enggak jadi makan. Begitu juga misalkan pakaian. Biar kita bisa melihat Allah itu maha mampu untuk mendekatkan rezeki kepada kita, dan Allah cukup sebenarnya kalau kita melihat itu ya. Coba kita kalau kita ingin pakaian seperti ini kemudian kita harus ngurus sendiri itu, bagaimana caranya itu? Tetapi Allah Subhanahu wa taala mudahkan ya. Ada yang apa ya, menjahit, ada yang motongin, macam-macam ya, sampai akhirnya kita tinggal bayar saja selesai, udah kita tinggal pakai di situ. Dan siapa yang memudahkan itu semua kepada kita? Itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan begitu banyak di dalam kehidupan ini ya, yang harusnya ini semakin menyadarkan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu itu Maha Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu Maha Kuasa atas segala-galanya. Ya. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah dan dia meyakini betul Allah itu Maha Mampu untuk segala-galanya, melakukan apapun, kemudian juga ilmu Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu, apapun yang kita hadapi, masalah pun itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah juga tahu solusi yang ya harus dilakukan oleh manusia untuk lepas dari masalah tersebut. Nah, maka di sini kajian-kajian tentang bagaimana ma'rifatullah, bagaimana seseorang itu mengenal Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian menumbuhkan keimanan di dalam dirinya, ini yang akan menumbuhkan ketawakalan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara jujur misalkan kita lihat juga seluruh Allah katakan wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah seluruh yang di jagat raya ini makhluk ya, hewan, melata, semua itu dijatah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin ini. Ya, cuman tingkat keyakinan kita berbeda-beda ya. Tingkat keyakinan kita berbeda-beda. Ya. Kalau kita lihat hewan ya, ya hewan juga tidak pernah pusing mereka. Ya, gajah juga makannya cuman rumput juga gemuk-gemuk kan gitu ya. Begitu jerapah yang makannya rumput juga tinggi-tinggi kan. Begitu juga nyamuk atau misalkan cicak juga. Cicak juga enggak pernah protes ya, makanannya terbang semua kan gitu. Tapi Allah juga tetap dekatkan rezekinya itu. Begitu juga kita, kita juga seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman keyakinan yang ada di dalam diri kita, yakinnya kita kepada Allah itu kadang dikalahkan dengan ya apa yang kita cuman saksikan di dalam ataupun dengan mata kita. Ya ataupun kadang kita justru ya disibukkan dengan hal-hal yang sebenarnya itu tidak penting. Nah ini, maka yang pertama berpengaruh kepada ketawakalan seseorang adalah iman. Ya. Sejauh mana orang itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka setinggi itu pula, sejauh itu pula bagaimana nanti ketawakalan seseorang itu. Kemudian yang kedua yang mempengaruhi tawakal seseorang itu adalah takut, ketakutan. Ya. Takut, perasaan takut ini. Nah, perasaan takut ini kadang kemudian menghilangkan, mengurangi dan mengotori ketawakalan seseorang. Mungkin saya pernah contohkan dan ini contoh yang paling mudah, misalkan kita yakin sekali bahwasanya orang mati itu tidak bisa bangun lagi. Kan begitu ya? Namanya orang mati tidak mungkin akan bergerak. Gitu. Orang mati tidak mungkin akan berdiri kemudian memukul kita, tidak mungkin orang mati tertawa, dan tidak mungkin itu. Kita meyakini itu, betul tidak? Antum yakin itu ya? Yakin kan? Tapi misalkan antum diminta, tolong satu malam antum temani jenazah itu di kamar, tidur bersamanya. Apa yang terjadi? Keyakinan itu hilang. Betul tidak? Kita sudah yakin namanya mayit itu gak akan ngapa-ngapain. Seminggu, dua minggu dibiarkannya tetap seperti itu. Tetapi ketakutan-ketakutan itu mempengaruhi kita sehingga kadang iman ini jadi hilang. Betul tidak? Jadi bayangannya macam-macam itu. Wah, nanti kalau bangkit gimana kan gitu. Kalau nanti tertawa bagaimana kan gitu. Bayangannya macam-macam. Nah, ini ketakutan-ketakutan yang kemudian itu mempengaruhi keimanan seseorang. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Kita sudah yakin namanya rezeki itu Allah yang menentukan. Jodoh Allah yang akan mempertemukan dengan kita. Ajal kita ditentukan oleh Allah. Tapi ketakutan itu muncul. Zaman sekarang kalau enggak S1 gimana nanti cari kerja? Bagaimana rezekinya itu? Betul tidak? Orang tua yang punya anak tidak kuliah itu mikirnya 1000 kali itu. Bagaimana anak saya enggak kuliah nanti makan apa kan gitu? Nanti pendapatannya seperti apa? Lah ini kan ketakutan-ketakutan yang mempengaruhi iman. Yang menjadikan apa? Ketawakalan seseorang jadi hilang seperti itu. Dan ini hal-hal seperti ini yang kemudian merusak ya ataupun mengotori ketawakalan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal seandainya orang itu yakin, ya kemudian yang penting kita berusaha, bekerja, menjemput ya apapun yang Allah berikan kepada kita, maka urusannya akan selesai semua. Dan Allah katakan hasbu itu cukup. Ya, Allah cukupkan semuanya itu. Ya, jadi kita tidak usah pusing-pusing, Allah yang akan urus semuanya. Ya, Allah yang akan urus semuanya di situ. Yang penting adalah bagaimana kita terus tumbuhkan keimanan di dalam kita, keyakinan kita. Kemudian yang kedua adalah terus kita berusaha. Tadi kalau rezeki ya kita jemput rezeki dengan benar, dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya diberikan betul kita bersyukur. Ya, kalau memang Allah belum berikan, tanamkan kesabaran di dalam diri kita. Kita cuma seperti ini saja. Ya, terus sambil kita tumbuhkan keimanan kita terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dua hal yang mempengaruhi ketawakalan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kita akan sampai ataupun dulu kita sudah bahas bahwasanya orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang yang masuk surga tanpa hisab. Ini karena amalan yang paling tinggi, saya katakan tawakal itu amalan yang paling tinggi. Jadi orang itu nanti saja masuk surga tanpa hisab dan azab. Ya, disebutkan di dalam hadis yang dulu kita sampaikan, ada 70 ribu umat Islam ini yang kemudian mereka masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab. Ya, di akhir ayat disebutkan, di hadis akhir hadis itu adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, karena mereka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hal yang perlu kita ketahui ya tentang masalah tawakal ini. Kemudian di antara hal yang ataupun dalil yang menyebutkan kepada tawakal ini, penulis sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat ke-23, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya. Hanya kepada Allah lah kalian bertawakal. Nah, jadi kalau ayat ini hanya kepada Allah lah, berarti ini membatasi. Jadi tidak boleh orang itu tawakal kepada selain Allah. Ya, jadi kalau ada orang misalkan tawakal rezeki kok kepada ijazah, tawakal rezeki kepada modal, maka salah itu. Dia telah kena pasal ayat ini ya. Karena Allah di sini sudah mengatakan wa 'alallah. Jadi kalau hanya kepada Allah fatawakkalu, kalian bertawakal in kuntum mu'minin, jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini syaratnya iman. Ya, kalau kita sudah yakin Rob kita sebagai zat yang mengatur rezeki kita, mengatur hidup kita, menentukan apapun, yang menakdirkan seluruh takdir kepada kita, maka sudah tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Urus, biar Allah yang urus. Ya, kita melakukan upaya-upaya sebab musabab saja, nanti Allah yang mengurus semuanya itu. Itu selesai. Jadi hidup ini praktis. Ya, kita hidup praktis dan kita tidak banyak terbebani dengan pemikiran-pemikiran yang sebenarnya itu tidak penting. Nah, maka ayat ini juga menunjukkan bahwasanya Allah itu ya satu-satunya ya zat yang kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu. Kita harus yakin betul Allah itu maha mampu dengan segala-galanya. Allah tahu solusi yang terbaik untuk masalah kita. Allah itu tahu apa yang menjadi keinginan-keinginan kita. Tahu semua itu Allah. Ya, kita juga tahu dan kita harus yakin Allah itu juga tahu apa yang kita takutkan dalam kehidupan ini. Ya, harapan-harapan kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka serahkan itu, biar Allah yang menyelesaikan urusan itu. Yang penting kita berusaha, terus berusaha. Ya. Caranya apa? Tanamkan keimanan di dalam diri kita. Ya, Allah katakan diri in kuntum mu'minin, jika kalian orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketawakalan yang seperti ini kalau Allah sudah batasi ini hanya kepada Allah. Nah, kapan terjadi kesyirikannya? Seandainya tawakal ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketawakalan-ketawakalan seperti ini yang harusnya kepada Allah, seandainya itu orang bertawakal kepada selain Allah, disitulah yang dikatakan dengan kesyirikan. Orang menyandarkan kehidupan, menyandarkan rezeki, menyandarkan ajal, menyandarkan jodoh ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apapun punya intinya selain Allah, maka itulah terjadi kesyirikan di dalam masalah tawakal di situ. Ya. Dan tingkat tawakal seseorang itu juga bertingkat-tingkat. Ya. Ada orang yang tawakal kepada Allah dalam hidup mati saja. Jadi kalau hidup mati ya Allah yang menentukan. Tapi kalau rezeki, Oh enggak, itu nanti warisan gitu. Rezeki, oh nanti ijazah. Rezeki itu nanti modal. Berarti tawakal kepada Allah dalam perkara-perkara yang sedikit. Ada tawakal orang yang di atas ini lebih luas lagi. Ya, disebutkan oleh Ibnu Qudamah seperti seorang bayi, seorang anak kecil yang balita yang dia bersama ibunya. Ya, jadi dia selalu tidak bisa lepas dari ibunya. Dia takut dia panggil ibunya. Dia senang juga bersama ibunya. Apa seluruhnya adalah ibunya. Ya. Ini gambaran seseorang yang dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia takut, dia sedih, dia apa adalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Faidah maritu fahuwa yasfin. Jika saya sakit, Allah yang akan menyembuhkan. Pada saat saya haus, Allah yang akan memberikan minum. Pada saat kita lapar, Allah yang akan memberikan makan. Terus ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ini tingkatan yang tinggi. Ya, orang-orang yang bertawakal seperti ini. Jadi segala sesuatu itu disandarkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga seandainya kita tahu namanya makhluk, namanya manusia itu penuh dengan kekurangan, maka tentu juga kita tidak akan tawakal kepada manusia. Kenapa kita tawakal hanya kepada Allah? Karena Allah yang maha sempurna. Ya, Allah yang maha tahu dengan segala apa yang menjadi keinginan di dalam kehidupan kita di situ. Nah, maka tawakal ini juga tidak seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada orang yang datang untuk menunaikan haji, ya, rombongan ini kalau enggak salah adalah rombongan dari Yaman yang kemudian bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Ternyata mereka datang untuk menunaikan haji tanpa membawa bekal sedikit pun. Ya. Sehingga sahabat mengatakan, "Wahai Umar, wahai khalifah, mereka adalah orang-orang yang datang dari negeri jauh dan mereka adalah orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka Umar mengatakan, bukan, mereka bukan orang tawakal, mereka adalah orang yang malas. Ya, kenapa? Karena Rasul sudah mencontohkan bagaimana tawakal beliau. Beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, ya beliau bawa bekal. Ya. Kemudian juga beliau meminta membayar salah seorang untuk menunjukkan jalan sampai ke Madinah. Kan? Jadi tawakal itu tidak menafikan upaya-upaya. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likulli syai'in ja'alnahu sababa." Allah jadikan segala sesuatunya ada sebab musabab. Allah jadikan orang itu kenyang ada sebabnya dia makan, kan gitu. Ada orang itu dia bisa tidak kehausan ada sebabnya dia minum, ya. Jadi begitu juga Allah berikan rezeki kepada orang tersebut ada sebabnya dia mendapatkan rezeki, ada kerjanya, ada upaya di sana. Sehingga suatu ketika Rasul ditanya, "Wahai Rasulullah, sebaiknya onta ini saya lepas kemudian saya tawakal atau saya ikat kemudian tawakal?" Ya, Rasul mengatakan, "Ikatlah onta tersebut kemudian baru tawakal." Ini menunjukkan bahwasanya tawakal itu tidak menafikan melakukan upaya-upaya untuk mencapai tujuan. Ya. Seperti juga misalkan orang dikatakan tawakal seandainya dia sudah bercocok tanam, dia menanam, kemudian dia jaga dari gulma, kemudian juga dia atur pengairannya. Setelah itu dia tunggu hasilnya. Nah, itu namanya tawakal. Itu namanya tawakal. Tapi kalau orang itu tidak nanam, tidak ini, kemudian dia nunggu nanti musim sekian, bulan sekian panen. Ini namanya bukan tawakal, ini ngawur kan gitu. Nah, jadi tawakal itu adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sambil kita melakukan sebab yang mengantarkan kepada tujuan kita. Nah, jadi Allah sudah katakan segala sesuatu ada sebab musababnya. Dan kita dianjurkan melakukan sebab-sebab yang mendatangkan musabab tersebut, ataupun kita melakukan sebab-sebab untuk mencapai sebuah tujuan tersebut. Ya. Kan tidak mungkin ada kita lapar ada makanan, nanti kalau Allah takdirkan juga makan masuk sendiri kan? Tidak seperti itu juga. Ya, tapi tetap saja kita harus berusaha dengan cara kita ambil kemudian kita makan. Nah, inilah sebab-sebab. Nah, kadang seseorang itu di antara kendala-kendala yang menghalangi seseorang itu tidak sampai kepada ini adalah dia taksir di dalam melakukan sebab ataupun dia tidak maksimal. Ya, seperti orang kerja juga, namanya orang kerja kalau tidak maksimal ya hasilnya juga tidak maksimal. Tapi kalau orang itu penuh dengan usaha keras yang didasari dengan sebuah keyakinan, maka hasilnya itu akan jelas. Ya, hasilnya akan jelas. Jadi kita yakin saja bahwasanya barang siapa yang tawakal kepada Allah, Allah cukupkan. Ini ayat ini harus menjadi ayat yang apa yang menjadi pegangan kita gitu. Sehingga kita selalu punya kendali di dalam kehidupan ini. Dan orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dialah orang yang benar. Dia menunggu sesuatu yang akan datang gitu ya. Tapi kalau tawakalnya kepada selain Allah, dia nunggu-nunggu sesuatu yang belum tentu datang. Ya. Karena belum tentu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Ya. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga penulis menukilkan di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, Allah berfirman di situ, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang kalau disebutkan nama Allah, maka dia tergetar. Ya, dia merinding. Ya, dia gemetar kalau disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, pada saat beliau meminta kepada Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud bacakan Al-Qur'an kepadaku. Ya. Sehingga Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, bagaimana saya bacakan? Ya Al-Qur'an turun kepada Anda kok malah saya yang bacakan. Ya Rasul mengatakan, saya senang mendengarkan Al-Qur'an dari ya orang lain. Dibacakanlah Al-Qur'an kemudian sampai kepada ayat wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin syahid ya. Bagaimana seandainya didatangkan kepada setiap umat syahid, ya, kemudian engkau, ya, kami jadikan engkau sebagai syahid, sebagai saksi terhadap umat. Ya, maka disitulah kemudian Rasul menangis. Jadi ada pengaruh, ya, disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, diingatkan akan Allah, ada pengaruh yang masuk kepada dirinya. Begitu juga pada saat mungkin kita melakukan kesalahan, kita melakukan khilaf, kemudian diingatkan. Kemudian ingatan ataupun pemberitahuan ataupun nasihat ini juga berpengaruh kepada kita. Maka ini ciri-ciri orang yang beriman. Jadi kalau diingatkan akan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki pengaruh, ya, pengaruh di dalam dirinya itu. Ya, maka disebutkan ya fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'min. Ingatkan, berikan peringatan, berikan nasihat, karena nasihat itu berguna bagi orang-orang yang beriman. Itu tadi. Jadi mengingatkan seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat yang sifatnya ayat Al-Qur'an ataupun ayat-ayat kauniyah ya tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka zadatuhum imana. Imannya bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa? Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Rabb-nya mereka bertawakal. Nah, jadi mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat tentang tawakal ini selalu mengatakan wa'alallah wa'alallah. Jadi hanya kepada Allah ya, hanya kepada Allah. Berarti tidak boleh sedikit pun tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, intinya kesyirikan di dalam masalah tawakal adalah seandainya orang itu tawakalnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Kemudian yang seterusnya adalah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat ke-64, ya ayuhan nabi ya hasbukallah wa manittaba'a minal mu'minin. Wahai nabi, cukuplah untukmu Allah. Cukuplah untukmu Allah Subhanahu wa taala dan bagi orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman. Ya, kalau kita sudah beriman, kita mengikuti Rasul cukup. Kita sudah punya Allah, ya. Allah yang Maha Kaya. Ya. Maka saya sudah katakan juga ya, di antara konsekuensi iman kita Allah adalah memiliki nama Al-Ghani. Ya, Allah kan Al-Ghani artinya maha kaya. Salah satu ya senang, harusnya kita senang dan kita harusnya kalau kemarin ya mungkin ada pendaftaran untuk CPNS kan gitu ya. Mungkin yang sudah pada lulus belum punya kerjaan kan cepat-cepat daftar kan gitu. Ya, kalau pendaftaran Allah itu setiap saat itu dibuka itu ya. Jadi pegawainya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah tahu Allah itu enggak mungkin bangkrut itu. Nah, kalau negara ini beritanya ramai ini ya. Anggaran belanja negara berapa 2000 triliun kan gitu ya. Utangnya berapa, bangkrut negara ini. Nah, orang itu kalau udah dikasih tahu negara keadaan seperti ini tapi tetap saja daftar banyak jadi pegawai negeri kan gitu ya. Nah, Allah kan tidak pernah miskin gitu. Allah memiliki nama Al-Ghani, artinya selalu kaya. Nah, tapi banyak orang yang tidak mau jadi pegawainya Allah itu. Padahal kalau jadi pegawainya Allah justru ya. Tadi Allah cukup bagi orang-orang yang beriman, bagi Rasul dan orang-orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya ini di antara iman kita bahwasanya Allah adalah Al-Ghani, ya maka kita cukup menggantungkan ya segala urusan kita kepada Zat yang Maha Kaya. yang memiliki segala-galanya, ya, yang tidak pernah merasa besar yang memberikan nikmat kepada hambanya. Kalau bagi kita mungkin besar sekali nikmat, bagi Allah itu enggak ada apa-apanya itu. Ya. Nah, di sinilah ya, kemudian Allah ingatkan kepada Nabi, wahai Nabi, ya sesungguhnya Allah cukup bagimu. Ya, cukup. Cukup bagimu, Allah tidak batasi, cukup dalam masalah semuanya. Ya, dalam masalah seluruh urusan hidup kita cukup Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah yang akan mengatur semua. Allah tahu segala keinginan kita, ya Allah juga tahu apa yang kita tidak sukai. Ya. Ini mengingatkan kepada kita. Kemudian juga adalah firman Allah hadis ya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Nasa'i, meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu tentang perkataan ataupun zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, yaitu cukuplah untuk kami Allah Subhanahu wa taala dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Ini adalah kisahnya tentang Ibrahim alaihissalam yang beliau dilemparkan ke dalam api. Ya, dilemparkan ke dalam api. Ini contoh. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu yang kadang itu tidak masuk dalam logika manusia. Ya. Selama itu orang benar, orang itu memperjuangkan agama Allah, orang itu betul-betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah, Allah akan senantiasa cukupkan orang tersebut walaupun kadang dalam logika kita itu tidak masuk akal. Bagaimana? Apakah Ibrahim paham itu? Ibrahim itu tidak nyangka. Ya, pada saat mau dilemparkan ke dalam api ya, ucapan Ibrahim cuman ini aja, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ibrahim tahu enggak kalau dilemparkan ke dalam api kemudian apinya dingin? Tidak tahu itu. Tidak tahu. Ya, pada saat Ibrahim mengatakan inilah baru Allah berfirman, wahai api ya nar, ya wahai api dinginlah. Ya, kemudian tidak memanaskan Ibrahim alaihissalam. Baru dilemparkan ke dalam api kemudian tidak dingin. Sampai hal yang tidak masuk dalam logika manusia Allah berikan. Musa alaihissalam pada saat beliau membawa pasukan, di depan sudah ada lautan, di belakang pasukannya Fir'aun sudah mengejar, pasukannya mengatakan innal lamutrakun, sungguh pasti kita akan ketangkap. Ibrahim mengatakan tidak, inna ma'ya Rabbi sayyidin. Saya bersama Rabbku, saya kesini diperintahkan oleh Rabbku, saya membawa umat ini diperintahkan oleh Rabbku. Tidak mungkin Allah akan menelantarkan. Betul tidak? Betul. Yakin betul itu, betul pasti ada solusi. Maka Allah berikan solusi dan solusi ini juga tidak pernah dibayangkan oleh Musa alaihissalam dan umatnya, tidak tahu itu. Ya. Begitu juga misalkan Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah sembelih anakmu itu Ismail. Ibrahim pada saat mau nyembelih juga enggak tahu apa yang nanti akan terjadi, itu enggak tahu di situ. Tetapi apa? Selama kita dalam kebenaran, dalam keyakinan, Allah tidak mungkin akan ya, memberikan sesuatu yang kita tidak. Pasti Allah akan berikan yang terbaik. Selama kita di dalam keyakinan, di dalam keimanan yang benar di situ. Ya, maka di sini kita jangan terlalu ataupun kita jangan takut dengan segala sesuatu yang sebenarnya kita diperintahkan oleh Allah. Justru tadi kita kalahkan keimanan ini dengan ketakutan-ketakutan yang sifatnya duniawi tadi. Seperti tadi kita takut kepada orang mati, ini kan meruntuhkan iman ya. Ini kan meruntuhkan iman ini namanya. Ketakutan-ketakutan seperti ini. Jadi bagaimana kita berusaha untuk selalu menumbuhkan keyakinan di dalam diri kita. Nah, ini jadi ini kembali kepada diri setiap diri kita. Siapa di antara kita yang cukup dengan Allah, maka Allah akan cukupkan. Tapi bagi siapa yang setengah-setengah kepada Allah, Allah juga akan setengah-setengah. Ya. Begitu juga seberapa persen ketawakalan kita kepada Allah, ya disitulah. Karena Allah itu sesuai dengan apa yang disangkakan oleh hambanya. Nah, mungkin ini saja jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saling mengingatkan di antara kita tentang pentingnya amalan hati ini, tentang tawakal ini. Ya, ini menjadi sebuah amalan yang sangat tinggi. Bahkan orang-orang yang betul-betul bertawakal, mereka akan mendapatkan surga tanpa mendapatkan sedikit pun ya kesusahan dalam perjalanan ke akhiratnya ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ya termasuk orang-orang yang dimaksud di dalam ayat ataupun hadis tersebut. Mungkin itu saja kita cukupkan ya, sudah datang waktu Isya, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasohbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.